apa yang dicari dalam hidup ini. Semuanya semu seakan tak pasti, apalagi yang abadi. Tiada damai yang kan tercipta di tengah gemerlap harta. Sementara ada jerit manusia meratap dalam bencana. Segala bencana yang selalu melanda kehidupan umat manusia. Mampukah kita hidup di tengah air mata dan peluh darah sesama? Masihkah tak rela ulurkan tangan sekedar hapuskan tangis mereka? Sekedar hapuskan tangis mereka.